Segini. Bahkan lagu untuk Jakarta, rasa bangga nyata di dalam dada, larut dalam padatnya ibu kota, kerasnya hidup tak membuatku bimbang, jalani hidupku dengan rasa senang. Di balik kemerlap malamnya Jakarta, ku berjalan dengan bangga, ku simpan nyata bangga akan Jakarta. Nyata bangga akan Jakarta, ku simpan nyata bangga di dalam dada padamu Jakarta. Bahkan lagu untuk Jakarta, rasa bangga nyata di dalam dada, larut dalam padatnya ibu kota, kerasnya hidup tak membuatku bimbang, jalani hidupku dengan rasa senang. Di balik gemerlap malamnya Jakarta, ku berjalan dengan bangga, ku simpan nyata bangga akan Jakarta. Nyata bangga akan Jakarta, kusimpan nyata bangga di dalam dada padamu Jakarta. Jakarta, ku simpan nyata bangga akan Jakarta.